ya, zaman now, berahmatullah, atau zaman milenium, atau zaman android, yang di mana manusia-manusia di hari ini berahmatullah, ya, menyebarkan bentuk fitnah apapun dia, daripada penukilan-penukilan yang tidak ada lagi tasabut dan tabayun. Tidak ada lagi tasabut dan tabayun. Yang ada apa dia? Penukilan-penukilan. Ima tudusta, wa ima benar dan sebagainya. Tapi sudah keluar di medsos. Nanti dibuat jadi. Jadi apa? Baru. Padahal sudah 20 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tapi juga baru. Banyak rahmatullah. Dari tarikh, dari tanggal nanti nampak itu. Baru kata dia, lihat tanggalnya. Rupanya lama. Loh? Banyak rahmatullah. Zaman now sekarang, banyak rahmatullah zaman sekarang. Orang yang sibuk dengan android dan sebagainya. Mudah untuk menyebarkan demikian. Nukilan-nukilan penuh daripada pendusta. Yang kedua,